Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebentar menyelesaikan pembahasan tentang masalah wudu. Berkata al-Imam Sa'di rahimahullah, bab sifatil wudu, bab tentang sifat wudu. Naam, kita akan bahas barakallahu fikum tentang tata cara wudu. Hal ini sangatlah penting barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena ketika seseorang berwudu dengan benar, naam, sebagaimana yang kita ketahui, wudu adalah syarat sah salat seseorang. Ketika dia tidak berwudu dengan wudu yang benar, sehingga tidak sah wudunya, maka secara otomatis salatnya tidak sah. Begitu juga keutamaan-keutamaan yang sangat banyak terkait dengan keutamaan seseorang yang berwudu, itu didapatkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua yaitu sesuai atau tata cara wudunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu wudu? Wudu adalah pengertian wudu istimalul ma'i fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yadan wa ra's wa rijlan ala sifatin makhsusatin fi syar' ala wajhi ta'abudillahi ta'ala. Wudu adalah menggunakan air pada anggota wudu yang empat. Menggunakan air pada anggota tubuh yang empat. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Menurut tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini pengertian wudu. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, keutamaan wudu sangatlah banyak barakallahu fikum. Keutamaan wudu sangatlah banyak. Ana bawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Ma minkum min ahadin yatawaddau falyablig fayabligu ayo au fayasbighu alwudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa Abdullah wa rasuluhu illa futihatillahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudu kemudian dia berkata atau berdoa, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kesembahanlah selain Allah yang berhak diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah." Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yang dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kendaki. Ini barakallahu fikum keutamaan seseorang ketika ikhlas wudunya dan benar. Kemudian keutamaan yang lain sangat banyak. Kata Rasulullah, "Man tawaddoa fa'ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang membaguskan wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari jasad-jasadnya. Dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Begitu juga barakallahu fikum keutamaan yang lainnya. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya terkait dengan syarat-syarat wudu. Wudu mempunyai syarat-syarat yang sebagiannya juga merupakan syarat-syarat ibadah yang lainnya. Yang pertama Islam, kedua berakal, tamyiz, niat, menggunakan air yang suci, menghilangkan apa yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Ini syarat-syarat wudu. Islam, berakal, tamyiz, niat, menggunakan air yang suci, menghilangkan apa yang dapat menghalangi airnya sampai ke kulit seperti cat atau yang semisalnya. Itu barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca perkataan al-Imam Sa'di rahimallah, bab sifatil wudu, bab tentang sifat wudu. An yanwiya raf'al hadasi awil wudu alis salati wa nahwiha. Seseorang yang berwudu, dia yang pertama kali adalah berniat untuk berwudu menghilangkan hadas, atau untuk berwudu dalam rangka untuk sholat atau yang semisalnya. Ini yang pertama kali ketika seseorang ingin berwudu, harus hatinya berniat untuk menghilangkan hadas sehingga dia bisa melakukan ibadah yang disyaratkan kesucian padanya, sholat misalnya, atau dia berniat dia berwudu untuk sholat. Naam, berniat di hatinya tidak mesti atau tidak perlu diucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Naam, dan setiap orang innamal likulli mri'in ma nawa. Naam. Itu barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum niat dalam berwudu? Niat dalam berwudu adalah syarat sah wudu dan mandi janabah. Menurut pendapat yang benar insyaallah. Ini pendapatnya mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dalilnya tadi berdasarkan hadis tadi. Niat merupakan syarat sah wudu seseorang. Sebagaimana kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa niyatu syartu li jami'il a'mal min taharatin aw ghairiha. Niat merupakan syarat seluruh amalan, baik bersuci atau yang lainnya. Kemudian di mana niat tempatnya? Tempatnya di mana? Di hati. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa niyatu mahaluhal qalbu bi ittifaqil ulama. Niat itu tempatnya di hati menurut kesepakatan para ulama. Fa innawa bi qalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'athu niyatu bi ittifaqihim. Ajza'athu niyatu bi ittifaqihim. Barang siapa yang berniat dalam hatinya dan tidak diucapkan dengan lisannya, sah sebagai niat menurut kesepakatan mereka. Nah, kemudian yang kedua kata Syekh, tsumma yaqulu bismillah. Kemudian membaca bismillah. Ketika seseorang hendak berwudu selain niat, kemudian dia membaca bismillah. Naam, hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak ada salat, tidak sah orang yang salat tanpa berwudu, dan tidak ada wudu, tidak sah atau tidak ada wudu, naam, seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Naam, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan di sini tidak ada wudu. Naam, barakallahu fikum, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Lalu apa hukum basmalah ketika berwudu? Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Dikarenakan perbedaan dalam menentukan sahih dan tidaknya hadis tentang masalah ini. Yang mensahihkan diantaranya Al-Albani rahimahullah. Ada juga yang mendhaifkan. Mayoritas ulama berpendapat membaca basmalah ketika berwudu hukumnya sunnah. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah membaca basmalah ketika berwudu. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya wajib. Dan sebagian yang lain berpendapat bukan sunnah. Sunnah saja bukan, apalagi wajib. Nah, itu terkait dengan beberapa pendapat terkait dengan membaca bismillah ketika berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah. Pendapatnya mayoritas ulama. Naam. Kemudian kok bisa sunnah? Padahal dalam hadis la wudu'a liman lam yadhkir liman lam yadhkur ismallahi alaihi ta'ala. Liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Kok bisa hukumnya sunnah? Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada wudu ketika seseorang tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Kita lanjutkan nanti setelah ba'da zuhur sebentar insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, sebelum itu masih terkait dengan bismillah, membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena dalilnya adalah dari hadis di atas yang menunjukkan wajibnya, dan hal ini dipalingkan oleh sebuah ayat. Kalau berdasarkan hadis yang di atas kan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, dan terlihat hukumnya apa? Wah, wajib. Namun dipalingkan dengan sebuah ayat dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jadi jika kalian hendak mendirikan sholat, berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Tidak disebutkan apa? Bismillah. Menyebut bismillah. Dari sinilah hukumnya sunnah. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa in sahha dhalika fayahmalu ala ta'kidil istihbab wa nafyul kamal biduniha. Kata Ibn Qudamah, jika hadis tersebut sahih, maka dibawa kepada makna penekanan dianjurkannya untuk membaca bismillah ketika berwudu, dan peniadaan di situ, dalam hadis itu peniadaan kesempurnaan wudu ketika tidak membaca bismillah. Itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Kapan dibaca? Dibacanya ketika setelah berniat untuk berwudu, sebelum melakukan seluruhnya. Dan yang dibaca cukup bismillah. Nah. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, wa yaghsilu kaffaihi thalasan. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis An Humran maula Utsman ibni Affan. Dari Humran, bekas budaknya Utsman bin Affan, beliau pernah melihat Utsman meminta air untuk berwudu. Lalu beliau Utsman menuangkan air, barakallahu fikum, fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi faghassalahuma 3 marrat. Naam, lalu beliau Utsman bin Affan menuangkan air kedua telapak tangan beliau dari wadah tersebut, kemudian dibasuhlah, dicucilah sebanyak 3 kali. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Terkadang dilakukan sebanyak 2 kali atau terkadang dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian apa hukumnya? Hukum membasuh telapak tangan pada permulaan berwudu, para ulama ijma sepakat hukumnya sunnah membasuh kedua telapak tangan dalam permulaan berwudu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Mundhir dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ajma'u kullu man nahfadu anhu min ahli ilmi ala anna ghuslal yadaini fi ibtida'il wudu sunnatun. Telah ijma' setiap orang dari kalangan ahli ilmi yang kami hafal darinya bahwa membasuh kedua telapak tangan pada permulaan berwudu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tsumma yatamatmadu wa yastansiku salasan bi salasi ghurufat. Kemudian berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsak, kemudian mengeluarkannya bi salasi ghurufat, dengan tiga kali cidukan. Ini yang keempat yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimah. Berkumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur dan istinsak memasukkan air ke dalam hidung. Dalil tentang hal ini banyak hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Humron tentang praktek wudu Rasulullah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamatmadha wastansara. Beliau lantas menyelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur. Ada sebuah wadah dimasukkan tangannya, kemudian berkumur-kumur, istinsar, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar mengeluarkan air dari hidung. Ini yang keempat. Naam, masuk berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dengan tarikan nafas dan mengeluarkan dengan dorongan nafas. Naam. Berkumur-kumur, istinsak dan insisar, istinsar, berkumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke dalam hidung dan istinsar, hukumnya kadang dilakukan sebanyak 3 kali, kadang 2 kali atau 1 kali. Lalu apa hukumnya? Tentang hukumnya para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Insyaallah pendapat yang terpilih, na'am barakallahu fikum, yang ana pribadi cenderung kepada pendapat tersebut. Berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan tarikan nafasnya, hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan hadis, Ida tawadda'ta fatmatmid. Jika kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah. Asal perintah hukumnya apa? Wah, wajib. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini, na'am barakallahu fikum, Kemudian cara berkumur-kumur dan istinsaknya bagaimana? Berkumur-kumur dan istinsak menggunakan air, berkumur-kumur dan istinsak memasukkan air ke dalam hidung dengan kanan-kanan, kemudian istinsar mengeluarkan dengan tangan kiri. Berkumur-kumur dan istinsar dengan tangan kanan dan mengeluarkan air dari hidung, istinsar namanya, dengan tangan kiri. Itu caranya. Naam. Itu caranya istinsar, berkumur-kumur dan istinsar dengan kanan, tangan kanan, dan istinsar dengan tangan kiri. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima disebutkan oleh Syekh, tsumma yaghsilu wajhahu thalasan, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ini yang di pengertian wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai membasuh wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menuju bagian bawah kumis dan jenggot sampai pada pangkal kedua telinga hingga persendian bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. Ini wajah, sini persendian sampai sini antara enam dan jenggot sampai pangkal kedua telinga hingga mengenai persendian bagian bawah yang terletak antara jenggot dan telinga. Ini wajah. Ya. Kemudian hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan ayat dan hadis, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mendirikan salat, makalah basuhlah wajah-wajah kalian. Naam. Dalam hadis tadi masih dari Utsman bin Affan, tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Hukum membasuh wajah ketika wudu hukumnya apa? Para ulama ijma sepakat tentang wajibnya membasuh wajah dalam berwudu. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Thahawi, Al-Marwazi, Ibnu Rusy, Ibnu Qudamah dan An-Nawawi. Kemudian apabila seseorang membasuh wajah yang ada jenggotnya, maka dirinci. Kalau jenggotnya lebat, maka tidak dibasuh kecuali yang zahir, bagian luar permukaan jenggot yang nampak. Jenggotnya lebat, maka yang dibasuh yang zahir, sambil diselingin gitu. Yang zahir. Itu kalau jenggotnya lebat. Nah, kemudian kalau jenggotnya tipis, mayoritas ulama berpendapat membasuhnya dan membasuh kulitnya. Mereka berdalil pada keumuman ayat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kayak Ana nih, jenggotnya tipis, maka dibasuh kulitnya sampai jenggotnya dan kulitnya. Paham ya? Gini, airnya masukkan ke kulit. Kalau jenggotnya tipis, kalau jenggotnya lebat, susah. Gini. Kan? Kalau jenggot lebat, ini ada contohnya enggak? Ini. Lebat, susah kan? Nah, kalau yang tipis cukup. Kalau yang tipis diwajibkan sama kulitnya. Ini mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Kemudian yang keenam, wayadaihi ilal mirfaqaini salasan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Dalilnya mana? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku. Ini dalilnya. Ila pada ayat ini bermakna ma'a. Ila pada ayat ini ilal marafiq sampai, bukan sampai siku, maksudnya ila itu maknanya ma'a. Sikunya juga dibasuh. Tangan sampai bersama siku. Paham ya? Bukan perbatasan. Misalnya siku. Ila itu maknanya di pada ayat ini ma'a bersama. Sikunya juga kena dibasuh. Naam. Berdasarkan sebuah hadis juga, hadisnya Utsman, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dibasuh sebanyak 3 kali. Terkadang 3 kali, 2 kali, atau terkadang 1 kali. Dibasuh sebanyak 3 kali, terkadang 2 kali, atau 1 kali. Naam, hukum membasuh kedua tangan sampai siku. Hal ini juga ijma tentang wajibnya membasuh tangan sampai siku. Lalu bagaimana ketika tangan seseorang sebagiannya terpotong? Masihkah dia wajib membasuh tangannya? Naam, kalau tangan terpotong, waliyadzubillah, misalnya diamputasi. Kalau masih ada bagian tangannya, bagian anggota wudunya, maka dibasuh. Misalnya yang diamputasi segini. Berarti masih ada sisa? Masih ada sisa 30 cm misalnya. 20 cm. Maka dibasuh sisanya sampai siku. Kalau yang tidak ada sisanya sama sekali, yang terpotong sini, sikunya kena potong. Dibasuh apa enggak? Ya, sudah enggak dibasuh ya. Sudah enggak ada tangannya. Kemudian yang ketiga, kalau pas yang diamputasi, pas pergelangannya, pas ininya, masih ada pas tengah-tengahnya. Bagaimana para ulama berbeda pendapat? Ada yang mengatakan dibasuh, ada yang mengatakan enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian barakallahu fikum, yang ketujuh, wayamsahu ra'sahu min muqaddamihi ila qafahu biyadayhi thumma yu'iduhuma ila al-mahali alladhi bada'a minhu marratan wahidah. Kemudian mengusap kepalanya dari apa ini, depan sini dengan kedua tangannya sampai belakang tungkuk, kemudian kembali lagi di mana tempat dia memulainya sebanyak 1 kali. Naam. Kemudian yang ke-8, thumma yudkhilu sabbahataihi fi samakhai udhunayhi wa yamsahu bi ibhamaihi zahirihima. Kemudian memasukkan kedua telunjuknya di kedua dalam kupingnya, kemudian mengusap dengan ibu jarinya punggung telinganya seperti ini. Begini, begini, kemudian masukkan dua telunjuknya ke dalam telinga, kemudian ibu jari di punggung telinga, kemudian diusap. Gitu ya. Dari depan diusap, dari ini apa namanya? Kening ya. Tempat rambutnya, tempat tumbuh rambut depan. Depan, kemudian mengusap ke belakang sampai tengkuk, kemudian kembali ke depan, kemudian memasukkan kedua jari telinga, kedua jari telunjuk ke dalam telinga, dan ibu jari di punggung telinga, kemudian diusap. Seperti itu kata Imam Sa'di rahimahullah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam sebuah ayat. Tadi ayat Al-Ma'idah. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Dan hadis Utsman tadi, tsumma masaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepalanya. Apa mengusap kepala ketika berwudu? Para ulama pun ijma hukumnya wajib. Hukumnya wajib sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam At-Tahawi, Ibnu Abil Bar, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Naam, yang diusap seluruhnya. Yang benar adalah wajib mengusap seluruh kepala berdasarkan ayat di atas. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak yang menerangkan sifat wudu Rasulullah. Dan ini mazhab Imam Malik, Ahmad, Al-Mazini dan yang masyhur dari mereka. Apakah hal ini juga untuk laki-laki dan wanita? Naam. Mengusap seluruh kepala untuk laki-laki dan wanita sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diusap sekali atau tiga kali? Diusap sekali. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat yang rajih insyaallah adalah pendapat yang mengatakan diusap sekali. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan tadi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Dan ini kebanyakan pendapat para ulama. Naam. Kemudian barakallahu fikum. Yang kesembilan, summa yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan salasan. Kemudian mengusap kedua kakinya sampai mata kaki sebanyak tiga kali, tiga kali. Hadza akmalul wudhu'i alladhi fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tata cara wudu. Kemudian saya menyebutkan al-furudu min dzalika, yang wajib dari wudu adalah yang pertama an yaghsila marratan wahidah, membasuh satu kali saja. Membasuh muka satu kali, ini yang wajib. Dua, tiga kali sunnah. Membasuh secara sempurna satu kali merata wajah, itu yang wajib. Membasuh tangan sampai tikus sekali, tangan kanan dan tangan kiri, itu yang wajib. Membasuh kaki dari kaki sampai mata kaki, itu yang wajib sekali. Adapun dua kali, tiga kali hukumnya sunnah. Kalau sekali tidak dilakukan maka tidak sah. Kemudian yang kedua, wa an yurattibaha ala ma dzakarallahu taala. Lalu yang wajib adalah mengurutkannya, memulai apa yang Rasulullah, yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Dimulai dari membasuh wajah, mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur istinsa, kemudian membasuh wajah dan seterusnya. Tidak boleh dibalik-balik. Dimulai kaki dulu baru wajah, enggak. Hal ini berdasarkan dalil Al-Maidah tadi surat 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalilnya Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin urfan bihaitsu yabni ba'duhu ala ba'din wa kadza kullu masturitat lahul muwalah. Tidak boleh ada jeda waktu. Tidak boleh ada jeda waktu antara membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya dengan jeda waktu yang panjang menurut uruf penilaian setempat. Naam. Bihaitsu, di mana yambani ba'du ala ba', di mana anggota wudu yang satu itu dibangun dengan anggota tubuh anggota wudu yang lainnya. Demikian juga disyaratkan al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Artinya berwudu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus, tidak boleh terhenti dengan jeda waktu yang panjang. Bagaimana cara menilai jeda waktu yang panjang disebutkan oleh para ulama? Yaitu tidak boleh mengeringnya anggota wudu setelah dibasuh, kemudian belum membasuh anggota tubuh wudu yang lainnya sudah kering. Itu enggak boleh. Nah, misalnya Anda membasuh wajah. Membasuh wajah, setelah membasuh wajah, barakallahu fikum, setelah membasuh wajah, Anda berhenti, tidak segera membasuh tangan. Tidak segera membasuh, ngelamun, pusing. Habis diomelin istri pusing. Enggak segera membasuh tangan, enggak segera membasuh tangan. Subhanallah, karena kelamaan termenung, baru membasuh tangan nih, wajahnya sudah kering. Wajahnya sudah kering. Nah, ini menunjukkan ada jeda waktu yang panjang. Buktinya apa? Sudah mengering anggota tubuh, anggota wudu yang sebelumnya dibasuh. Ini enggak boleh. Harus berkesinambungan, tidak ada jeda waktu yang panjang. Habis segera membasuh telapak tangan, segera berkumur-kumur. Habis berkumur-kumur, segera membasuh wajah. Habis membasuh wajah, segera membasuh tangan. Enggak boleh sampai kering. Setelah membasuh tangan, segera mengusap. Setelah membasuh tangan, setelah mengusap kepala. Setelah itu membasuh kaki. Seperti itu berkesinambungan, tidak boleh terpotong, terhenti dengan jeda waktu yang panjang. Itu baru lebih makna dari na'am, tidak boleh terhenti, terjeda dengan waktu yang panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insyaAllah selesai pembahasan tata cara wudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tolong dicatat pembahasan yang akan datang tentang mengusap khuf. Tolong dicatat pembahasan yang akan datang tentang mengusap khuf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.